wong kudu napa pembantu. Nggih kada napa pembantu. Mane wa bititi tatabayanul asya. Mane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dene tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Ya kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jupule ning catetane Allah sok ben ape. Sing saiki kowe taat iso wae catetane suul khotimah. Kowe kan yo ora ro. Mane aja pede nemen-nemen. Sweping maksiat ya sweping tapi ora usah pede. Ini sementara gue maksiat. Terus sing roh sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara mereka iso wae maksiat. Nah kita sama-sama berharap sing taat abadi sing maksiat lere. Isane berharap la alam lan Quran yo la alam yarjiun. La alam yahtadun nak menawa menyen manusa isine mok sing saiki juga iso wae sampean melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso wae sampean tambah melarat. Sing roh sapa? Ndelok trene kan. Tapi iso wae sampean apa suwe ya mungkin. Tapi sing lakoni wis ngrasa moal. Padha mungkin. Aku paling angel ning bab ngaji, mulane ngendikane ulama manta alama bila sehin fasehuhu. Setan. Setelah dilingno tak dile yo le cung-cung anut kok manuk sing pincang. Anut sing waras tak yo kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbandingno ngoten nggih mumpun. Mulane sampean nak saiki roh wong fase iku yo wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib itu gua anggap ladang dakwah. Iya, dia nak rano maksiat kira dia ladang nopo dakwah. Ladang dakwah, rak ladang ganjaran. Nyabari wong maksiat, gua tobat nopo. Lalu nak dulu uang kok ngono. Sekitar gua cara sudut pandang. Sarokku kabeh nabi udah jadi nopo kafir ladang dakwah. Perkorane nabi udah wae wong kafir. Umpama nabi jadi ISIS wong kafir di pateni kafir, tapi nabi ini sopo. Ngurang nusin didakwai. Iya nabi udah wae wong kafir. Kafir aku dua nopo tak hilang kabeh. Kudono lan nek silang kabeh beda wae sapa. Ana kabeh ulama iku nak rong fase ya dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwah iso. Ya jenenge pembantu. Nah kecuali sudah harbi mereka melawan kita, kita harus melawan. Mulane qatilul ladina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala ta'ta dojo ngliwati napa? Terus wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Jadi musir, ya itu disebut darah fakir, disebut kafir harbi. Ia disebut kafir nopo, kafir harbi. Mulanya masyur, Usamah bin Zaid itu mata ini nopo perang bawang kafir. Ia rumah nonton nanti perang bawang kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya. Itu bawang kafir tadi. Baru bawang kafirnya terdesak terus mau coba asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngafatkannya karena terdesak, Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid, pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur kanjeng Nabi, Nabi itu salah-salah dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam, kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Suwe-suwe kanjeng Nabi cek dibantai terus sampai sahabat-sahabat. Suwe-suwe kanjeng Nabi enggak ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanmu tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mu'mina. Ndak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtahu na aradat jawab wa yuridu apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu faman nawahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha illallah tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhir. Mana kena dadi kiai saiki saleh berpuluh-puluh tahun ora tau tahajud. Tahajud seminggu yang ngerubung. Wong kok turu terus tak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang taunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu faman nawahu alaikum fatabai. Wes aja jajal kowe tahajud rong minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok buatah. bengi-bengi jadi taurus dasar Batang. Cara pengiran kita nye, lah sing dadi Batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita hajut yo. Batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe, biasa ae tahajud, tahajud to ae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ora konsisten. Nak witir mergo wedi darane wong liya napa? Batang. Mulane jarang ulama iku beribadah berlebihan, nggih kuwatir ngoten. Ibadah teman-teman mari riak, mari ujub. Ora ibadah mari ati atos ya sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud yo seminggu pisan ning windu jare kuwe. Baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi, nak orang duha bedino disebut. Dua mo. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang gua itu dua mo betul. Tapi ajaran nak tinggi Indonesia populer kan. Mungkin istiqomah kan bagus. Nah cara nopo, cara Indonesia. Jadi faham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi rong minggu tahajud terus rawang turu rak darani nopo kata ini cara Quran dinya kada jika kuntum minggu lah zaman berong tahajud berarti Batang Batang juga kan ini berhubung saya ke tahajud rawang turu buk hukumi kata berarti 2 minggu yang lalu sing Batang so nah, itu cara Quran dinya kada jika kuntum minggu belum makanya terus yes pokoknya minggu belum kau sedulur minggu gue dicek yang ngono. Terus faman nabawu alaikum nabawu fatabai fatabayan walau nazalnahu ala ba'dil ajamin walau nazalnahu umpomo nurono ingsun hu ing Qur'an ala ba'dil ajamin ing atase sebagiannya wong ajam utai lafad ajamin jamu ajam itu jamai lafad ajam umpomo Qur'an diturono nganggu bahasa non Arab pakora aku mongko moco sopa nabi hu ing Qur'an alaihim ing atase kafir Mekah atau ing atase penduduk Mekah ekufari Mekah atau si kafir Mekah maka mongko ora ana sapa kafir Mekah di iklan Quran mukminin aku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh mini tibahi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung to. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turan Arab enggak hal yang baru. Tapi misalnya di bahasa ajam, piye to Muhammad to? Kene wong Arab kok di ya ajam ora paham. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Repot-repot. Mau ikut eling-eling gua kata liga cial narawah di kuli nabiin aduan saya tinal insi wal jinni yuhi pak duhum ilaba din zukhru falqali nopo huru zukhru falqali nopo huru. Ngantos ngeten ngirian kejadian ini kalau ceritani tentang hadis sohe yang Yahudi nu saking pinternya ngantos ngeten. Jadi misalnya ruhen nu Yahudi. Niku isu nu kan Islam. Dan Islam kok beberapa hari kemudian dikan kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi wong Yahudi. Kalau bayani malik. Ruhin tuh orang Yahudi kedua. Yahudi cekai, Yahudi nyel, Yahudi Yahudi tenang. Itu beberapa masuk Islam. Misalnya Senin masuk Islam. Kok Senin depan tuh ngetokno murtate. Ngumumno. Saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam tuh agama yang gak menarik. Dulu saya ada Islam karena gak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar, para pendeta Yahudi itu sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan disebut waqalat ta'ifatu min ahlil kitab aminu billadhi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nah terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji dadi ono waqfuru akhir wong kok pintere ngono ya dadi bebo Islam ora wis sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa mulai aminu billadhi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nah tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir ngreko daya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam tuh karena ndak tahu, tapi setelah tahu ternyata bener-bener memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Dadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Jadi nak Quran bahasa Arab jadi tidak hal baru. Nak bahasa ajam loh kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa opo? Angel. Jare Nabi nek iso miber, jare Nabi ora di mujizat, nek iso miber jare sihir. Angel. Kiai nek mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh loro kabeh. Wis loro, kan cangkem elek wis loro-loro, wis ngantos. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan. Wis ora iso kang ora suwe wong wis dicangkem elek. Lan cara kula jane wong gelem manut sunat wae penak. Nek di bojo judes wae, baro kae judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kae terus ya apik, nek njaluk lanangan yo malah kaya opus ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Iku pengen sunat tuwa mbok setting kowe. Mbok setting kowe malah donya kacau. Nggih to nggih, cara donya kok mbok karepno wala mitabal haqu wa hum la fasadati samawati wal ardi wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Kok selerane wong akeh ora mikir sebab napa aki? Sebab napa? Akibat. Supaya enak. Separo kae ya semono. Supaya keliru-keliru sing dadi sunnahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Kok hasud malah dadi udan malah repot. Soale jare Sayyidina Umar ditakoki, jenengan iku desa sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasane no. Ya barokah aku sahabat wong wedok iku nak ngempet ganjaran, nah nak ra sahabat ra gak. Ganjaran, sementing ra usah kasil, sementing ngempet ngono. Unfatan krono sombong mini tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mengkene-mengkene kabeh misle. Misla idkholina. Tegese padane wing lebokno kita atak dibake ngoleh berono wong kafir di iklan Quran. Dikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun di wong kafir adkholna tek sing lebokno ingsun atak dibake ing wong sing gorohno bi bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa. Ai kufari makata tek sing kafir Mekah. Pikir ati Nabi lan wacanane Nabi. Dadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti se ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarau. Sigo ndelok sapa wong akeh utawa kufar ala adzabul alim en siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Dadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane wis ditampa wis kliwat. Fa ati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar ula syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mung daruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksude kei wektu tunda kabeh lunuk minas supaya iman kita fayaqulu mongko den ucapna lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalu padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab utaik lai siksa kala taala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita yastajiluna kesusu sapa kufar. Afarae taun utawa ngerti sapa kufar ai akhir dia tegese nyerita ana sira nek ingsun immat ta'ana. Lamun ngekei seneng-seneng ingsun ning kufar sini nek pirang-pirang taun. Sumaja amangka nuli teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum ma karimat taun. Ora iso nyemuge no ta resa nolak tema iku istifhamiyatun. Bi makna ayyisain. Utai dine perkara iku afnanya mugeno anu sanging kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yumat tauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten iki wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Pokoke nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Jadi sampean teng dunya kok pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Jero akhirat selawase lawas dikurangi urip ning dunya, dunya umure pinten? Wonten 7000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing discovery sing berjuta-juta tahun jero dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake 600 tahun. Benafi. Boleh nanti kalau hitung 5000 pinten tahun. Boleh jarang hitung 5000 tahun. Hitung sangin Nabi sinten? Ada. Tapi nak ngitungi ilmuwan-ilmuwan tentang discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun. Terus jadi lawa, jadi macam-macam. Semua dinosaurus asline iwak laut ya. Terus mbok ngitunge mbok piye? Bulet ora karuan. Ya mungkin tapi ya tapi bulet. Pokoknya walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung nang neraka. Dicemplung sithik tok mbek pangeran kan ngicipi. Humi sagum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki mbek pangeran, "Pir kafir, niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat ya bojone ayu ya tanpa aturan dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Pir kafir, pe ning donya tau enak." "Mboten Gusti." Mereka dek neiling ning dunia mau sedih lo dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bar iku digenti wong mukmin sing uripe ning dunia ratau loro kere melarat elek gudiken ronong seneng well. Bar rugen ujek enak tau rabi pimpinu tau macam-macam wis kok tau enak les. Jek ganteng dekne. Takoki. Cung kowe tau loro ning dunia? Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulanya di antara solusi kayak nganggep dunia itu rapati loro itu nganggep dunia itu sedih lo. Kul mata ud dunia nopo kondi. Tapi mari ke loro itu nganggep dunia itu suwi. Wes melarat nganggep dunia itu suwi. Saleh ruhin melarat nganggep sawangan urip cek suwi. Ya salam. Wes melarat kok nganggep dunia itu suwi. Akhirnya melaratnya kan suwi. Tadi gue yuk liru. Tadi nganggepnya 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Mula saya ngalih, papan nganggep dunia 8 menit. Terserah no rasanya gitu. Sewolong menit tetap bertahan no teman-teman. Atau dihitung itu sewolong menit. Kita yang gini. Ada ulama yang hitung itu memang kan dari Nabi nyontok no koyok wong mampir ngumpi rumah jupuk gelas. Kemudian nasi iki nggak gue galon malah cepet. Terus neng Arab ya. Nah, di sini ada pawon barang. Saya ngumpi terus neng ruang tamu. Malah gue apa? Gue cepet ya. Jadi ya ana ulama sing nganggur ngetok kudu ya. Tapi kalau seneng kowe lah. Kulo nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Bapak ayo gawe kalender yuk. Kalender opo? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balik, engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang napa? Nabi Isa. Ngapane tenan? Masehi bi hijriyah niku rak keselip per tahun niku sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoke tiap 100 tahun niku keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoke tiap 100 tahun niku keselip 3 tahun. Dadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya iki nak ra kiamat-kiamat, engko tahun hijriyah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita babak darane Nabi Muhammad karo Nabi saya tuwa. Nabi Muhammad mergo hijriyahe nyelip Masehi. Lho ya tenan lho Kang, koyo genane kan pernah kan satu Ramadan sama dengan satu Agustus. Mun iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip. Saniki bulan nopo? Mau kula bolak-balik nih tani, mari sampean ora peneliti. Urip kuwi enak, ora tau mikir jame. Dadi tahun Hijriah. Ya logikane gampang to. Tahun Hijriah itu kan biasa 29, ora trimo tau sering 29. Gak tau 31, kan cepet. Berarti angger 29 kan selesai, gak tau 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau sitok tok Februari. Lah sugih rohine tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali sih mungkin gitu. Berarti sih. Jabatan tahun gas. Jadi gampangane kan kalau baleni male, pokoknya kan gampangane nggih Masehi ku sering 31 sing Hijriah ya. 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari Alif Falaku selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak gak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriah itu ngelangkai Masehi. Nah, nak ngelangkai kan jari putu-putu kan. Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nak nang kiamat Pak Ba, ya enggak gitu. Jadi kan bayangkan nak gak kiamat, wong nganggur, wong nganggur. Yo wong nganggur kok nganti mikir wae. Wa ma ahlaknalan orang rusak ingsun mingkor yatin Ma akhna orangnya mugino ma istifamnya dan ma akhna orangnya mugino anu sangin kufar apa ma perkoro kanu kang ana sapa kufar yun mata una diparingi seneng sapa kufar. Jadi nek iso ana adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fida fil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringano siksa elam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugino apa ma kanu mata una.